Lanjut wes. Kamera udah siap langsung, nih judul ya. Kamera ya. 3 2 1 rolling. Action. Sakit dalam bercinta. Untuk teman-teman. Walaupun kenangan ini larutkan senja menanti, kau pergi tinggal sendiri, ku nanti tak kunjung kembali. Beribu cara telah ku coba menggerbu nota di jiwa. Sepanjang waktu mengingatmu aku rindu, senyummu bukanlah untukku. Bareng-bareng ya. Sucinya intan permata tak sebanding. Tergoda manis manjamu, ku sadari di relung hati sungguh sakit dalam bercinta. Tarik om. Semoga teman-teman yang sedang jatuh cinta tidak akan pernah merasakan sakitnya. Yang terbaik buat kalian semua. Beribu cara telah ku coba menggebu nota di jiwa. Rinduku bawa kemana pilunya luka di dada. Indahnya bersamamu terkenang sepanjang waktu. Sebanding kasih sayangku untukmu. Sudahlah apalah daya ku tergoda manis manjamu, ku sadari di relung hati sungguh sakit dalam bercinta. Thank you.